Itu terjadi pada bulan Ramadan. Begitu juga Fathul Mekah, membebaskan negeri Mekah. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin senantiasa merindukan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Terlebih seperti yang saya sebutkan tadi, pada bulan Ramadan Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, alladhi unzila fihil Qur'an, yang mana pada bulan Ramadhan tersebut unzila fihi al-Qur'an, diturunkan pada bulan tersebut Al-Quranul Karim, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quranul Karim yang sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, Allah turunkan pada Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui tentang agungnya bulan Ramadhan. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menyambutnya dengan cara yang benar. Kenapa demikian? Karena di sana banyak sekali umat manusia yang menyambut Syahrul Ramadhan, menyambut bulan Ramadhan, ternyata dengan amalan-amalan yang mukhalafah, menyelisih syariat. Bahkan wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, ada sebagian manusia yang mereka menyambut Syahrul Ramadan, menyambut bulan Ramadan, dengan amalan-amalan syirkiyat, dengan amalan-amalan kesyirikan. Ada yang seperti ini. Ada pula ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebagian manusia mereka menyambut bulan Ramadhan dengan amalan-amalan bid'ah, dengan amalan-amalan ma'asi dan seterusnya. Maka ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, maka di sini dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga dibimbing oleh Rasulnya, bagaimana kita menyambut, menghadapi bulan Ramadhan. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang harus kita jalankan, di antara amalan atau ibadah yang harus kita jalankan untuk menyambut Syahrul Ramadhan, di antaranya adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan, hendaklah kita banyak-banyak bersyukur, mensyukuri atas kenikmatan tersebut yang telah Allah berikan kepada kita. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak manusia yang melupakan hal ini. Tatkala diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bertemu dengan Syahrul Ramadhan, berjumpa dengan Syahrul Ramadhan, ternyata mereka lalai dari bersyukur, mereka lupa dari bersyukur, sehingga tadi mereka menyambutnya dengan berbagai macam acara-acara kesyirikan, acara-acara bid'ah, dan acara-acara yang menyelisih syariat. Ya. Wa na'udzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Maka ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan perkara yang harus pertama kita jalankan, yaitu mensyukuri atas kenikmatan tersebut dengan syukur yang benar, dengan syukur yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syukur itu bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan atau mayoritas manusia. Mereka menganggap, mereka menilai bahwasannya yang namanya syukur cukup dengan lisan, cukup mengucapkan kalimat alhamdulillah, katanya ini sudah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang dianggap oleh kathirun minan nas, yang dianggap oleh kebanyakan manusia. Mereka menilai, menganggap bahwasanya yang namanya syukur itu hanya talafud bilisan, hanya sekedar dilafadkan atau diucapkan dengan lisan. Maka yang seperti ini keliru, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya yang namanya syukur itu bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi yang namanya syukur itu harus dibarengi dengan menjalankan, mengamalkan amalan-amalan salihat, amalan-amalan kebaikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid, kata beliau, haqiqatus syukri, hakikat seorang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana hakikatnya? Kata beliau, hakikatnya adalah yataqarrabul insanu ilallah bianwa'i mahabihi zahiran wa batinan. Ini hakikatnya. Hakikat seorang bersyukur kepada Allah adalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin. Inilah hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana hal yang seperti ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah sering dilupakan oleh aksarunas, sehingga mereka sebagian menganggap syukur itu cukup dengan lisan, cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata tidak demikian. Barakallahu fikum. Tidak demikian. Bahkan ternyata yang namanya syukur itu harus dibarengi dengan melakukan amalan-amalan salihat, dibarengi dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Coba kita lihat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga beliau dijuluki sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, Khalilur Rahman. Allah sebutkan syakiran li'an umihi, orang yang senantiasa mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ternyata sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, bahkan senantiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li'an umihi. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau itu adalah qudwah, contoh. Kemudian orang yang senantiasa qanitan lillah, yaitu orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, qanitan lillah, walam yaku, atau hanifah. Kemudian berikutnya adalah hanif, itu orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah orang-orang yang menyekutukan Allah. Iya. Setelah disebutkan sekian amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah sebutkan pada ayat berikutnya, syakiran li'an umihi. Nabiullah Ibrahim alaihi salam orang yang syakiran, senantiasa mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Inilah cara bersyukur yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Ternyata dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dibarengi dengan amalan-amalan salihat, amalan-amalan kebaikan, sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan ibadah salat malam sampai kedua kakinya itu bengkak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama hatta tawaramat qadamah. Faqila lahu taf'alu hadha ya Rasulullah? Faqad ghafarahu Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya bengkak, sehingga para sahabat bertanya, menanyakan kepada Rasulullah, taf'alu hadha, engkau mengerjakan ibadah sampai seperti ini ya Rasulullah, padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang. Artinya kenapa dosa engkau telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau sudah dijamin menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga, kau masih melakukan ibadah demikian beratnya sehingga kedua kakinya sampai bengkak. Apa jawaban hamba Allah yang mulia Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya ternyata dalam rangka syakiran, dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah hakikat syukur yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Kemudian ayat mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang namanya syukur yakunu biqalbi wabil lisan wabil jawarih. Oleh sebab itu kata beliau, yang namanya syukur bentuknya yang pertama adalah dengan hati, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan dengan hati. Yang kedua adalah wabil lisan, dengan lisan. Yang ketiga adalah wabil jawarih, dengan anggota-anggota badan. Terus bagaimana kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan hati kita? Kata beliau, adapun bentuknya mensyukuri kenikmatan dengan hati, yaitu dengan cara meyakininya bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan adalah datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka tatkala mendapatkan kenikmatan mereka menyandarkan kepada selain Allah. Mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka sandarkan kepada selain Allah. Sebagai contoh, tatkala mereka diberi kenikmatan turunnya air hujan, ini kenikmatan, perkara yang mereka tunggu-tunggu, datangnya hujan. Tapi apa yang mereka lakukan tatkala hujan itu turun? Mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Mereka katakan kami diberi hujan itu karena bintang ini dan bintang itu. Mereka menisbahkan air hujan yang mereka dapatkan kepada bintang-bintang. Bukan dinisbahkan, bukan disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi disandarkan kepada an-nujum, disandarkan kepada bintang-bintang. Barakallahu fikum. Inilah keadaannya orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Maka kita jangan sampai demikian. Kemudian ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan dengan lisannya, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terkait dengan kenikmatan Rabbmu, hendaklah engkau siarkan, engkau sebut kenikmatan tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan menyebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, membantu, mempermudah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kita banyak-banyak mengingat, menyebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, wabil jawarih, dengan anggota badan, mensyukuri kenikmatan dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan anggota badan tersebut yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Diberi telinga digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, diberi lisan, diberi tangan, diberi kaki, mata dan seterusnya, gunakan ini semua dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah hakikat bersyukur kepada Allah. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah setelah Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan dalam keadaan sehat, sehingga kita diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sekali lagi bentuk syukurnya adalah banyak-banyak mendekatkan diri, banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang hamba terkhusus atau terlebih di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah, adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mengingat keadaan kita, orang yang penuh dengan kesalahan, orang yang banyak berbuat dosa, orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maasi, maksiat-maksiat, sehingga disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah mengkhabarkan, memberitahukan keadaan hambanya, keadaan kita semua. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bilaili wa nahar, sesungguhnya kalian wahai hambaku senantiasa berbuat salah, senantiasa berbuat dosa. Fil laili wa nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Ini keadaan kita, baik di malam hari maupun di siang hari. Barakallahu fikum. Senantiasa tukhti'un, berbuat salah. Iya. Imma bi fi'lil muharramat, bisa juga bentuknya dengan menjalankan perkara-perkara yang haram. Aw bi tarkil wajibat, atau bentuknya adalah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Maka syahid di sini bahwasanya yang namanya manusia, anas, hamba kita semua, itu senantiasa berbuat salah, senantiasa tukhti'una bilaili wa nahar, senantiasa berbuat salah baik di malam hari maupun di siang hari. Ya. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kita mengingat bahwasanya yang namanya perbuatan dosa dan maasi, perkaranya sangat berbahaya. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Da'u wa Dawa, beliau menjelaskan tentang bahaya perbuatan-perbuatan dosa. Beliau sebutkan bahaya perbuatan dosa di antaranya adalah melemahkan hati. Hati itu menjadi lemah. Kemudian yang berikutnya di antara bahaya perbuatan dosa adalah melemahkan badan, sehingga badan tidak kuat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan beliau menyebutkan di antara bahaya dosa adalah mahwul barakah. Perbuatan dosa ini akan menghapus barokah. Ya. Barokah ini akan dihapus oleh Allah, akan dilenyapkan, akan dihilangkan tatkala si hamba tadi dia berbuat maksiat. Ya. Oleh karena itu kita perlu dan sangat-sangat perlu di bulan-bulan yang penuh barokah, kita gunakan untuk banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar. Jangan sebab atau jangan sampai karena sebab dosa kita, sebab perbuatan maksiat kita, kemudian kita merasa berat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Merasa berat untuk qiraatul Quran, merasa berat untuk membaca Al-Quran, merasa berat barakallahu fikum untuk qiyamul lail, untuk mengerjakan sholat tarawih, merasa berat untuk melakukan ibadah puasa dan seterusnya. Ini semua sebabnya adalah adzunub wal ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan ma'asi. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarah para salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka adalah orang yang sangat takut dengan perbuatan dosa, yang sangat takut dengan perbuatan maasi, sehingga mereka sering di tengah malam menangis di hadapan Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah salaf-salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Ternyata mereka orang-orang yang sangat takut dengan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, perlu di bulan-bulan seperti ini kita melakukan istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. dengan tujuan supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan salihat, dengan tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada hidup kehidupan kita. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang binasa. Kenapa binasa? Karena mendapati bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi kita Muhammad SAW sa'id al-mimbar, naik ke atas mimbar, kemudian sambil mengatakan amin, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengaminkan siapa? Kenapa tiba-tiba naik ke atas mimbar wa taqul amin? Engkau mengucapkan kalimat amin. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, datang malaikat Jibril mengatakan, rahima anfun man adraka ramadana fahuwa la yughfar. Sungguh celaka seorang. Siapa mereka yang dikatakan celaka? Man adraka Ramadan, orang yang dia berjumpa dengan Ramadan ternyata dia tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebabnya barakallahu fikum karena dosa yang dia tidak segera istighfar. Padahal kita diperintahkan untuk segera menuju ampunannya Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu a'izzat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju maghfirah, menuju ampunannya Allah, menuju surganya Allah. Barakallahu fikum. Ini perkara yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak-banyaklah bertaubat. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian ayat mukminun rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang pengertian definisi taubat. Apa yang dimaksud dengan taubat? Jangan sampai kita membahas pentingnya taubat, ya, kedudukan taubat, tapi ternyata yang dimaksud taubat tidak mengerti. Kata beliau, adapun taubat lughatan, taubat secara bahasa artinya adalah min taba yatubu idza raja'a. Dari kalimat taba yatubu yang artinya apabila orang tersebut kembali. Ya. Adapun secara pengertian syariat, istilah syar'i, istilah syariat, taubat itu adalah ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ar-ruju', seorang itu kembali dari kemaksiatan, dari bermaksiat kepada Allah, ila ta'atihi, kepada ketaatan. Inilah yang namanya taubat. Kembali dari bermaksiat kepada Allah ila ta'atihi, menuju ketaatan. Menuju ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan yang namanya taubat itu dibarengi dengan amalan-amalan salihat, bukan sekedar meninggalkan perkara-perkara maksiat saja, tapi dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa a'zamuha wa awjabuha at-taubatu minal kufri ilal iman, thumma yaliha at-taubatu min kabairi dhunub, thumma at-taubatu min saghairi dhunub. Kata beliau, taubat yang paling besar, taubat yang paling agung, itu adalah taubat minal kufri ilal iman. Bertaubat dari kekufuran menuju keimanan. Inilah taubat yang paling besar. minasyirki ila tauhid, bertobat dari kesyirikan menuju tauhid. Bertobat dari amalan-amalan syirkiyah, tinggalkan menuju at-tauhid. Inilah tobat yang paling besar. Inilah tobat yang paling agung. Seorang meninggalkan amalan-amalan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah at-taubatu min kabairi dzunub. Seorang itu bertaubat dari dosa-dosa besar. Setelah dia membersihkan dirinya dari amalan-amalan kesyirikan, bertaubat dari kesyirikan, ini yang pertama kali. Karena inilah dosa yang paling berbahaya, adalah amalan kesyirikan. Setelah bertaubat dari kesyirikan, masuk ke taubat berikutnya adalah min kabairi dzunub, bertaubat dari dosa-dosa besar, berdusta, ghibah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, namimah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bertaubat min shagairi dzunub, bertaubat dari dosa-dosa yang kecil. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, berdosa dari perkara-perkara yang kecil, ini juga merupakan perkara yang penting. Merupakan perkara yang penting. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Ya. Karena dijelaskan oleh sebagian ulama, wala shagha'ira ma'al istimrar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dosa tersebut dikerjakan terus-menerus. Ya. Jadi kalau kok dosa tersebut dia kerjakan terus-menerus, ya tidak ada istilah dosa kecil. Lama-lama pun menjadi dosa besar karena dia kerjakan secara terus-menerus. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan keberuntungan, menjanjikan kemenangan bagi mereka orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah secara menyeluruh ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka yang namanya taubat, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah, ini akan mendatangkan keberuntungan. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dia akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhiratnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Dorongan kepada kita supaya kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang disebut taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Ya. Inilah taubat yang akan membawa keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu taubat yang disebut dengan taubatan nasuha. Orang tersebut akan menjadi orang yang muflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Maka kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, taubatan nasuha. Taubat disebut dengan taubatan nasuha. Yang pertama kata beliau, apabila niatnya ikhlas karena Allah, inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Seorang dia bertaubat, memang dia niatkan ikhlas karena Allah. Kata beliau, bian yakuna qasdul insani bitaubatihi wajhullah, yaitu orang tersebut tujuannya tatkala bertaubat, dengan taubatnya dia meniatkan mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari sanjungan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah taubat dikatakan taubatan nasuha adalah an-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Orang tersebut merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan kemaksiatan. Sehingga taubat dikatakan taubatan nasuha itu dibarengi dengan penyesalan. An-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah, menyesal atas apa yang telah dilakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, taubat dikatakan taubatan nasuha kata beliau, an yaqli'a 'anil dzanbi alladzi huwa fih. Dia meninggalkan dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Ini juga penting, sehingga bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi diwujudkan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maasi, perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, wa al-azmu ala alla ta'uda fil mustaqbal. Dia memiliki keinginan yang kokoh, keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Dia memiliki niatan untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah, hendaklah taubat tersebut dilakukan pada waktu diterimanya suatu taubat, yaitu sebelum datang sakaratul maut, sebelum orang tersebut barakallahu fikum menyaksikan terbitnya matahari dari arah barat. Karena tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, maka barakallahu fikum ibadah taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Tatkala berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu hendaklah orang tersebut banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang ketiga barakallahu fikum, hendaklah orang tersebut bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan suatu ibadah. Orang tersebut bersemangat dan sungguh-sungguh di dalam mengamalkan suatu ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minil ba'if, dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, akan tetapi masing-masing ada kebaikan padanya. terdapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin tentang seorang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat seperti apakah? Kata beliau, ya'ni fi imanihi al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Yang dimaksud di sini adalah kuat dari sisi keimanannya. Ya'ni fi imanihi. Ya. Walaisal muradu al-qawiyyu fi badanihi, bukan yang dimaksud di sini adalah semata-mata kuat badannya, bukan. Tapi yang lebih penting adalah kuat dari sisi keimanannya. Terlebih kalau setelah dia beriman, imannya kuat, badannya juga kuat, tentunya ini lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar badan yang kuat saja. Kenapa demikian, kata beliau? Li'anna quwwatal badani dararun 'alal insani idza ista'mala hadhihi alquwwah fi ma'siyatillah. Kata beliau, sesungguhnya kalau hanya sekedar mengandalkan kuatnya badan ini berbahaya bagi manusia apabila dia gunakan kekuatan ini dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk senantiasa bersemangat dan senantiasa bersungguh-sungguh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uk, untuk mengerjakan apa-apa yang membawa manfaat untuk dirimu. Diperintahkan supaya kita bersemangat untuk menjalankan perkara-perkara ma yanfa'uk, yang membawa manfaat untuk dirimu, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Tapi ingat, kesemangatan ini harus dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastain billah. Kalau sudah bersemangat, jangan lupa minta tolong kepada Allah, ya. Kita bersemangat di dalam menjalankan ibadah, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Barakallahu fikum. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala ta'jaz, janganlah engkau merasa lemah, merasa tidak kuat, ya. Disuruh untuk melakukan ibadah ini, untuk menjalankan ini, merasa lemah, saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan seterusnya. Tidak demikian seorang mukmin. Maka sahih di dalam hadis ini barakallahu fikum, sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, memerintahkan kita untuk senantiasa bersemangat, untuk bersemangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah. Maka terkhusus di bulan Ramadan ini, yang amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka di sini perlu kita ketahui apa saja yang seharusnya kita bersemangat di dalamnya. Kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimani rahimahullahu ta'ala, wa min ahami ma yakunu min hadha, di antara perkara yang sangat penting yang kita untuk senantiasa bersemangat, apa itu kata beliau? Perkara yang sangat penting yang kita senantiasa bersemangat, kata beliau, adalah mujahadatun nafsi alal ikhlasi lillahi tabaraka wa ta'ala fil ibadah. Ini yang seharusnya seorang hamba senantiasa menjaga, senantiasa bersemangat, itu seorang hamba bersungguh-sungguh untuk menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah, ya. Ternyata hal yang seperti ini yang jarang atau sering dilupakan oleh manusia, sehingga di dalam melakukan ibadah kurang memperhatikan dari sisi keikhlasannya. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala, begitu juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah, ikhlas di dalam bermuamalah. Naam. Ikhlas di dalam menjalankan perintah, di dalam menjauhi larangan-larangannya. Demikian. Inilah seorang hamba yang harus pertama kali dia bersungguh-sungguh, dia bersemangat adalah menjaga keikhlasan kepada Allah fil ibadah, tatkala menjalankan ibadah, tatkala menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini yang harus senantiasa kita perhatikan? Yang kita senantiasa menjaga semangat kita, menjaga keikhlasan. Kata beliau, fa innal ikhlasa amruhu azimun wa syaqqun jiddan. Karena yang namanya ikhlas urusannya sangatlah berat, sangatlah besar dan sangat-sangat berat bagi jiwa. Ini yang namanya ikhlas. Bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang sangat berat bagi jiwa itu adalah ikhlas. Barakallahu fikum. Kata beliau, hatta inna ba'da salafi yaqul ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidak ada perkara yang paling berat bagiku untuk dirinya, ya. Tidak ada perkara yang paling berat, ya, kecuali adalah seorang untuk senantiasa bersungguh-sungguh berjalan di atas keikhlasan. Inilah perkara yang paling berat dirasakan oleh salaf kita. Walihada, kata beliau, oleh sebab itu, kana jazaul mukhlisin anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi haramahullahu ala nar. Oleh sebab itu, balasan bagi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang bisa ikhlas tatkala mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dia ikhlas dari dalam hatinya, haramahullahu ala nar, Allah haramkan bagi orang tersebut nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus diperhatikan pertama kali, yang kita senantiasa menjaganya dan bersungguh-sungguh di dalamnya, yaitu al-ikhlas. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah nyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Allah akan menguji, akan melihat siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Qala al-Fudail ibn Iyad, berkata Fudail bin Iyad, beliau menjelaskan yang dimaksud ahsanu amalan, yang dimaksud dengan amalan yang paling bagus, wa akhlasuhu wa aswabuhu. Kata beliau, amalan yang paling bagus adalah amalan yang paling ikhlas dan benar, sesuai dengan contoh tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ahsanu amalan, amalan yang paling baik. Kata beliau, fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Karena yang namanya amalan idza kana khalisan, apabila amalannya tersebut ikhlas, akan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka amalan tersebut tidak diterima. Ini sudah ikhlas amalannya. tapi ternyata tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka amalan tersebut tidak diterima. Lam tukbal, tidak diterima. Atau sebaliknya, wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan, dan apabila amalan tersebut adalah amalan yang benar sesuai dengan tuntunan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi walam yaku khalisan, ternyata orang tersebut di dalam menjalankan ibadah amalan tersebut tidak ikhlas, sama amalan tersebut pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, seorang di dalam beribadah dibutuhkan al-ikhlas, dibutuhkan al-ikhlas di setiap keadaan, di setiap tempat. Hendaklah orang tersebut senantiasa ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang senantiasa seorang mukmin menjaganya bersungguh-sungguh, bersemangat, yaitu menjaga keikhlasan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Menjaga keikhlasan untuk Allah tabaraka wa ta'ala di dalam beramal. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Fudail ibn al-Iyad rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang pentingnya amalan ikhlas. Kata beliau, tarkul amali min ajlin nasiriya, seorang meninggalkan suatu amalan karena tujuan manusia, ini disebut riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, adapun melakukan amalan dengan tujuan manusia, inilah yang disebut dengan syirik. Seorang melakukan ibadah, melakukan amalan, tujuannya apa? Tujuannya manusia. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini yang hendaknya senantiasa dijaga, dan seorang hamba itu bersungguh-sungguh, ya, bersemangat di dalam beribadah menjaga keikhlasan. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas tatkala beramal, kemudian ikhlas tatkala intiha selesai dari amalan tersebut. Kemudian yang kedua. Perkara yang harus kita bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalamnya, kata beliau, mimma yujahidul insanu nafsahu alaihi fi'lu ta'ati asyaqati mithlu saum. Kata beliau, di antara perkara yang seorang hamba hendaklah dia bersungguh-sungguh, bersemangat, hendaklah orang tersebut senantiasa bersungguh-sungguh menjaga amalan-amalan ketaatan, yang menjaga amalan-amalan ketaatan, terlebih amalan-amalan ketaatan yang syaqah, yang cukup berat bagi jiwa. Apa di antara amalan yang cukup berat bagi jiwa? Beliau memberikan contoh adalah mithlu shaum, contohnya adalah berpuasa. Karena puasa ini adalah merupakan salah satu amalan yang cukup berat bagi jiwa. Barakallahu fikum. Contohnya adalah mislu saumi, contohnya adalah seperti puasa. La inna sauma min asyaqqit ta'ati 'ala nufus. Karena yang namanya puasa ini adalah merupakan perkara ketaatan yang sangat berat bagi jiwa. Kenapa berat? Kata beliau, li'ana fihi tarkul ma'lufi min ta'amin wa syarabin wa nikah. Karena di dalam puasa, di dalam ibadah puasa, kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa. Contohnya barakallahu fikum, seperti diperintahkan untuk meninggalkan makanan, yang mana makanan ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh jiwa. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan minuman, diperintahkan untuk meninggalkan hubungan suami istri finahari Ramadan, di siang Ramadan. Ya. Oleh karena itu ibadah puasa adalah ibadah yang cukup berat. Sehingga ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk bersemangat, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Terlebih kita mengetahui yang namanya asyam, yang namanya puasa, itu bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan jima, melakukan hubungan suami istri, bukan hanya sekedar itu. Bahkan Nabi SAW menjelaskan lebih tegas lagi di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, malam yada' qala zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Kata Nabi SAW, barang siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan zur, amalan-amalan zur, tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh tatkala engkau meninggalkan makanan dan minuman. Karena bukan ini saja yang namanya puasa, bukan sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara qalu zur, ucapan zur, kata beliau, kullu muharramin, semua ucapan-ucapan yang haram, ini semua harus ditinggalkan oleh orang yang sedang berpuasa. Minal kadzibi wal ghibati wasyatam, contohnya adalah al kadzib, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang mengandung ghibah, ucapan-ucapan yang mengandung syatam, celaan, cacian, makian, ini semua harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Ditahan. Bahariha, dan selain dari itu semua, min minal a'malil muharramah, dari amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berpuasa yang pertama diperintahkan untuk meninggalkan qauluzur. Kemudian yang kedua adalah diperintahkan untuk meninggalkan amalan-amalan zur. Apa yang dimaksud al-amaluzur, yang dimaksud dengan amalan-amalan zur? Kata beliau, al-amalu bi kulli fi'lin muharramin minal udwani 'alan nas bi khiyanatin wa ghasin wa darbil abdani wa akhdil amwali wa nahfiha. Adapun yang dimaksud amalan zur yang harus kita jauhi, itu amalan-amalan yang muharramah, contohnya adalah permusuhan kepada manusia, khianat, menipu, memukul badan, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini semua adalah masuk qauluzur, ucapan-ucapan yang zur, yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa. Bahkan kata beliau, wa yadkhulu fihi al-istima'u ila ma yuhramu, al-istima'u ilaihi minal aghani al-muharramah wal ma'azif wa hiya alatul lahwi. Bahkan masuk kepada fi'lu zur, perbuatan-perbuatan zur, adalah al-istima', mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal aghanil muharramah, dari nyanyian-nyanyian yang muharramah, maka hendaklah orang yang berpuasa hindarkan dirinya dari nyanyian-nyanyian yang muharramah. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah tatkala kita mendapati sebagian manusia mengisi hari-harinya tatkala menjalankan ibadah puasa dengan nyanyian-nyanyian yang muharramah, yang haram, atau diisi dengan menyaksikan barakallahu fikum acara-acara di televisi yang muharramah, yang haram. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian. Wal ma'azif, begitu juga menjauhi al ma'azif, Apa itu al-ma'azif? Kata beliau, wahia alatul lahwi, alat yang penuh dengan sia-sia. Ini disebut dengan al-ma'azif. Ya. Ini semua ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, yang namanya ibadah puasa perlu kesungguh-sungguhan, perlu semangat di dalam menjaganya. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang seorang hamba harus bersemangat terlebih di bulan Ramadan, barakallahu fikum, adalah bersemangat ala tarkil muharramat, bersemangat meninggalkan perkara-perkara yang haram. Alladzi yasukku ala ba'din nas tarkuha, yang mana perkara yang haram ini terkadang berat bagi sebagian manusia untuk meninggalkannya. Terkadang sebagian manusia itu merasa berat untuk meninggalkan perkara yang haram. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan perkara yang haram ini juga butuh kesungguh-sungguhan. Ya. Meninggalkan perkara yang haram ini butuh keseriusan, butuh kesemangatan. Barakallahu fikum. Maka ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin pula. Ya. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang harus seorang mukmin bersemangat di bulan Ramadan dijelaskan oleh para ulama, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang mana tilawatul Quran, membaca Al-Quran ini bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama adalah tilawatul hukmihi, membaca hukum-hukumnya, artinya adalah mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah tilawatu lafziyah, yaitu membaca dari sisi lafaz. Yang mana ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yang seorang mukmin harus memiliki perhatian, benar-benar memiliki perhatian, terkhusus di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kana salafu salihu yukthiruna min tilawatil Quran fi Ramadan fi salati wa ghairiha. Beliau menjelaskan tentang keadaan salaf, pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Dahulu salaf kita, mereka memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, baik fi sholah, baik tatkala mengerjakan sholat atau di luar sholat, mereka banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, kana Qatadah rahimahullah ta'ala yakhtimul Qur'ana fi kulli sab'i layalin da'iman. Imam Qatadah senantiasa menyelesaikan membaca Al-Quran pada 7 malam. Setiap 7 malam selesai membaca Al-Quran. Wa fi Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan, fi kulli thalathin, setiap 3 malam selesai membaca Al-Quran. Wa fil asril akhir minhu fi kulli lailatin, dan 10 hari terakhir beliau setiap malamnya barakallahu fikum menyelesaikan membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus seorang mukmin hendaklah bersemangat untuk qiraatul Qur'an di bulan-bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.